Apakah badal haji boleh diperuntukkan bagi orang tua yang masih hidup tetapi sudah jompo dan tidak punya kemampuan berhaji? Ya. Badal haji, menghajikan seseorang itu diperbolehkan dengan syarat yang pertama apabila telah meninggal. Yang kedua apabila tidak mampu. Apabila seorang tidak mampu. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan An-Nasai, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabir. Ayah saya itu orang tua, ya. La yastati'ul hajj wala dha'an. Tidak mampu menunaikan ibadah haji dan safar untuk melakukannya. Afa hujju anhu wa atamir? Bolehkah aku menghajikan untuknya dan umrah?" Qala hujja an abik wa atamir. Kata Nabi alaihi wasallam, "Berhajilah untuk ayah kamu dan umrah."